السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الحاملين وحمد الشاكرين وحمد الذاكرين وحمد الناعمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، وارفع عنا مقتك وغضبك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، kita lanjutkan kembali kajian yang ke-6 kitab Adabul Alim wal Muta'allim lil Imam al Alim al Allamah Hadratul Syekh Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardah, wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dawrain amin. Qala radhiyallahu anhu al babur rabi' في آداب المتعلم في دروسه وما يعتمده مع الشيخ والرفقة في وفيه 13 نوعا من الآداب. Bab yang keempat berkaitan tentang adab-adab seorang muta'allim, seorang pelajar, seorang santri di dalam pelajarannya, ya, adab-adabnya di dalam belajar. Wa ma ya'tamiduhu ma'a syaikhi wa rufqati, dan hal-hal yang dijadikan sebagai sandaran, ya, bersama gurunya ataupun teman-temannya. Nah, di sini ada 13 macam adab yang harus dijaga. Yang pertama, al-awwal an yabda'a bi fardhi 'ainihi fa yuhassilu awwalan 4 'ulumin: 'ulum adh-dhat al-'aliyah wa yakfihi an ya'taqida annaha mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun 'anil naqaisi muttasifatun bi sifatil kamali. Yang pertama, hendaklah seorang pelajar jika ia ingin mempelajari ilmu syariah, maka hendaklah dia memulai dengan ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain. Ya, yang fardu ain itu artinya wajib dilakukan oleh setiap ain, oleh setiap individu, oleh setiap orang. Nah, kalau fardu kifayah itu wajib dilakukan oleh sebagian orang saja. Jika sebagian melakukannya, jika tidak ada yang melakukannya sama sekali, maka semuanya berdosa. Tetapi jika ada sebagian yang melakukannya, maka itu sudah mencukupi yang lain. Ya. Nah, maka apa saja ilmu-ilmu yang fardu ain ini? Nah, setidaknya ada 4 ilmu yang harus dipelajari. Yang pertama adalah ilmu dzat al-aliyah, yaitu ilmu tentang, ya, ilmu tauhid, ya, yang berkaitan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dipelajari berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, wa yakfihi an ya'taqida annaha mawjudah. Yang pertama, ya, tentu tidak dituntut untuk, ya, mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, mustahil bagi, ya, makhluk untuk bisa mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita yakini berkaitan dengan zat Allah? Yakfihi an ya'taqida annaha mawjudah. Pertama, yang kita yakini adalah bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu bersifat wujud. Nah, dalam sifat 20 itu, sifat yang pertama adalah sifat wujud. wujud qidam baqah. Apa enggak? Afatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah. Nun ayat sama basal kalam qiran huridan aliman yan sami'an basiran murtakan iman. Ya, itu sifat-sifat yang wajib kita hafal dan wajib kita pahami. Ya, dan ini adalah pintu untuk mengenal semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, maka yang pertama kita cukup meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu ada wujud. Ya, dan wujudnya itu wajibul wujud. Karena wujud itu ada dua, ada yang wajibul wujud. Wajibul wujud itu artinya apa? Yang wujudnya itu tidak disebabkan oleh selainnya. Ya, wujudnya itu wajib, artinya tidak diawali oleh tiada dan tidak diakhiri oleh tiada juga. Karena kalau diawali oleh tiada, oleh tidak ada, maka dia sesuatu yang makhluk. Ya, seperti kita dulu enggak ada, kemudian ada, kemudian nanti enggak ada lagi. Nah, berarti kalau sesuatu itu sebelumnya enggak ada, kemudian ada, pasti ada yang mengadakannya, ya enggak? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersifat seperti itu, maka sifatnya azali. Ya, azali itu tidak ada awal dari wujudnya. Tidak ada awal dari wujudnya artinya ya tidak diciptakan. Ya, tidak diwujudkan, tetapi memang dia sudah wujud. Nah, itu yang harus kita yakini. Kemudian wujudnya ini Allah Subhanahu wa taala qadimah. Ya. Maka sebagaimana wujudnya itu azali, tidak ada awalnya, maka qadimah, maaf. Mawjudatun qadimah. Qadimah ini artinya apa? La awwala li wujudihi. Tidak ada awal dari wujudnya. Ya, tidak dimulai oleh atau tidak diawali oleh tidak ada. Ya. Sekali lagi bahwa yang harus kita yakini tentang zat Allah adalah bahwa zatnya mawjudatun qadimatun. Ya. Qadimatun artinya la awwala liwujudihi, tidak ada awal bagi wujudnya. Baqiyatun, ya, kekal. Kekal itu artinya la akhira liwujudihi, tidak ada akhir bagi wujudnya. Ya, tidak ada akhir bagi wujudnya. Nah, itu yang harus kita yakini. Kemudian munazzahatun 'anil naqais, maha suci dari segala bentuk kekurangan. Ya, dari segala bentuk kekurangan. Ya, di antara sifat-sifat ya yang mengandung kekurangan adalah sifat-sifat makhluk. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala maha suci dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Di dalam sifat 20 tadi disebutkan mukhalafatuhu lil hawadithi, bahwa Allah enggak sama dengan al-hawadith. Al-hawadith itu adalah ya al-makhluqat. Ya, sesuatu yang baru. Yang baru itu adalah sesuatu yang sebelumnya enggak ada, kemudian ada. Muttasifatun bisifatil kamal, dan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi ini bersifat dengan segala bentuk sifat-sifat yang sempurna. Segala sifat sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala atau dimiliki oleh zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita yakini berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau mengetahui hakikatnya itu kita mustahil. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq. kalau kita bertafakur, ya, hendaklah kita bertafakur pada makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk ini adalah ya bukti dari wujud, bukti dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu yang pertama berkaitan dengan ilmu tauhid. Yang kedua, wa ilmu sifat. Ya, maka hendaklah juga memulai dengan mengetahui ilmu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yakfihi an ya'taqida anna adh-dhat al-'aliyyah muttasifatun bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati was sam'i wal basari wal kalami. Ya, ini yang dinamakan di dalam ilmu tauhid, yang disebut di dalam ilmu tauhid sebagai sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani, yaitu yang tujuh itu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ya, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ya, ada tujuh sifat. Nah, yang tadi itu namanya pertama sifat wujud, itu namanya sifat sifat nafsiyah, ya, sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah, itu dinamakan dengan sifat apa? Sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu artinya sifat yang menafikan lawannya. Ya, ketika kita mengatakan Allah itu qadim, maka secara otomatis kita sudah menafikan Allah itu hadis. Hadis itu sesuatu yang tercipta. Ya, ketika kita mengatakan Allah itu baqin, yang memiliki sifat baqa, maka kita sudah meniadakan sifat fana. Ya, ketika kita mengatakan mukhalafatuhu lil hawadis, kita sudah menafikan Allah sama dengan makhluk, seperti di dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai', ya, dan seterusnya. Nah, ini juga harus betul-betul kita fahami dan kita kuasai. Ya. Nah, yang kedua tadi ilmu sifat, ya, maka cukup untuk kita meyakini bahwa zat yang maha tinggi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bersifat, ya, memiliki sifat qudrah, ya, maha kuasa, ya, kekuasaan, memiliki sifat kekuasaan, iradah, ya, berkehendak, kehendak, keinginan, ya, al-ilm, ya, ilmu, hayat, ya, kemudian memiliki sifat pendengaran, ya, memiliki sifat penglihatan, memiliki sifat kalam, ya. Wa in zada barahinaha minal kitabi wa sunnah fa huwa kamalul ilmi. Ya, tetapi apabila dia menambah, ya, dalil-dalilnya, burhan-burhannya, argumentasinya dari kitab, artinya mengetahui, artinya apabila dia menambah pengetahuannya dengan mengetahui dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, maka itu merupakan kesempurnaan ilmu. Tetapi yang wajib kita yakini adalah bahwa Allah bersifat qudrah. Ya. Artinya tidak mungkin kita bisa membayangkan ada Tuhan yang lemah, tidak berkuasa. Enggak ada, enggak mungkin. Maka sifat ini wajib. Jadi sifat-sifat dinamakan sifat wajib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh akal, ya, akan ketiadaan dari sifat tersebut. Artinya apa? Tidak bisa kita bayangkan ada Tuhan yang lemah. Ya enggak? Bisa enggak? Mustahil ada Tuhan yang lemah. Kemudian iradah, mustahil ada Tuhan yang tidak memiliki keinginan. Ya, kalau dia tidak memiliki keinginan, artinya dia berbuat tanpa keinginan, itu artinya dia terpaksa. Ya. Berbuat tanpa keinginan berarti dia terpaksa, dan enggak mungkin Allah berbuat secara terpaksa, tetapi Allah berbuat dengan iradah yang mutlaqah. Ya. Ilmu, tidak bisa kita bayangkan ada Tuhan yang jahil, ya enggak? Nah, maka sifat-sifat ini wajib ada. Wajib itu artinya tidak bisa dibayangkan oleh akal ketiadaan sifat ini. Ya. Artinya mustahil. Ya, mustahil. Mustahil itu artinya apa? Jadi ini pun harus kita mempelajari namanya hukum akal, sehingga bisa membedakan antara mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang mungkin. Ya, nah, ini hal-hal yang harus kita pelajari juga, ya, karena ini erat kaitannya. Sifat yang mustahil, ada sifat yang mungkin. Apa beda antara wajib dengan mustahil? Kalau wajib itu ma la yutasawwaru adamuhu, enggak bisa dibayangkan oleh akal akan ketiadaannya. Ya, artinya kita tidak bisa membayangkan. Misalnya sifat-sifat 20 ini adalah sifat-sifat yang wajib. Artinya kita tidak bisa membayangkan ada Tuhan yang tidak memiliki salah satu dari sifat 20 ini. Ya. Bisa enggak dibayangkan Tuhan tidak memiliki sifat wujud? Dia menjadi Tuhan tapi enggak ada. Ya bisa. Atau Tuhan Maha Pencipta tetapi dia tidak qadim. Tidak qadim itu artinya apa? Ya wujudnya itu diawali oleh enggak ada. Enggak bisa kita bayangkan ada Tuhan itu dua. Ya, bisa enggak? Ya, dan itu bisa kita lihat di dalam alam nyata ini bahwa namanya Tuhan itu harus memiliki kekuasaan yang mutlak, kekuasaan yang tanpa batas. Ya, kekuasaan yang tanpa batas. Nah, yang memiliki kekuasaan tanpa batas tentu enggak mungkin dua. Karena kerajaan langit dan bumi ini, al-mulku wal malakut, baik itu yang di alam syahadah atau alam ghaib, itu hanya dimiliki oleh satu Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dua Tuhan, berarti kekuasaannya terbagi. Kalau kekuasaannya terbagi, berarti kekuasaannya tidak mutlak, tidak sempurna. Dan Tuhan gak mungkin gak sempurna. Ya. Kemudian, di dalam ya alam semesta ini pun kita bisa buktikan bahwa Tuhan itu mustahil dua. Ya. Suatu contoh saja. Yang namanya mengatur secara mutlak itu ya harus satu. Ya, contohnya di dalam satu negara boleh enggak ada dua presiden? Hah? Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Enggak bisa ada dua presiden. Kalau enggak ya udah perang hancur jadinya. Ya enggak? Nah, maka demikian juga kalau dalam satu negara itu enggak boleh ada dua presiden, enggak boleh ada dua raja. Nah, bagaimana dengan alam semesta ini? Bagaimana kalau diatur oleh dua Tuhan? Yang satu mau ini, yang satu mau ini, ya udah berantem jadinya. Kalau berantem ya udah hancur langit dan bumi ini. Nah, maka yang namanya yang mengatur secara mutlak itu ya harus satu. Nah, di dalam tubuh kita di sini ada yang menjadikan kita bisa bergerak, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa berjalan, mata kita bisa fokus melihat kepada sesuatu dan lain sebagainya, itu karena ada apa di dalamnya? Hah? Hah? Ada ruh. Nah, ruhlah yang mengatur segala kekuasaan. Ruh itu adalah alamnya, kekuasaan kerajaannya adalah tubuh kita ini. Tangan enggak mungkin bergerak kecuali atas, ya, kecuali ruh yang menggerakkannya. Mata ini enggak mungkin bergerak ke sana kemari kecuali melihat ke sana kemari kecuali ya diatur oleh ruh. Nah, yang menjadi pertanyaan, bisa enggak di dalam tubuh kita ini ada dua ruh? Bisa enggak kebayang kalau di sini ada dua ruh yang mengatur tubuh kita? Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, akhirnya apa? Akhirnya kesurupan jadinya. Nah, kesurupan itu kan ada dua ruh di situ yang ingin berkuasa. Ruh kita dan ruh jin. Nah, sehingga yang terjadi adalah ya, kesurupan. Nah, maka demikian juga kalau di alam semesta ini ada dua Tuhan, ya maka alam ini kesurupan jadinya. Ya, nah, maka itu enggak bisa dibayangkan bahwa Allah itu ataupun Tuhan itu dua. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, ya maka langit dan bumi ini akan rusak. ya. Kalau bahasa kita tadi itu kesurupan semua, hancur bahkan, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan sifat-sifat wajibah, artinya tidak bisa kita bayangkan Tuhan tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, kalau yang mustahil itu enggak bisa dibayangkan dia itu ada. Artinya sifat tidak bisa dibayangkan sesuatu yang mustahil itu ada. Ya, artinya akal enggak bisa membayangkan. Ya. Contohnya apa? Contoh yang mustahil coba. Hah? Coba, saya mau dengar contoh mustahil itu seperti apa. Hah? Ikan hidup di daratan. Kenapa? Ikan hidup di daratan. Itu bukan mustahil namanya. Bisa dibayangkan oleh akal, bisa aja ya Allah menciptakan apa itu namanya hukum adat. Ya. Bisa saja dibayangkan ikan terbang misalnya. Artinya bisa dibayangkan oleh akal. Itu namanya mustahil adah, secara kebiasaan memang mustahil. Tetapi bukan secara akal. Akal itu artinya enggak bisa dibayangkan. Ya, seperti kuda terbang. Ya enggak bisa, mustahil kuda terbang, tetapi itu namanya mustahil secara kebiasaan karena Allah menciptakannya seperti itu. Tapi bisa saja kita menghayal kuda itu terbang. Ya kan, buktinya ada film-film buat kuda terbang dan lain sebagainya. Karena memang bisa dibayangkan. Tapi yang namanya mustahil itu enggak bisa dibayangkan sama sekali. Ada papan tulis ya? Ya. Coba, diangkat satu aja nggak apa-apa. Saya berikan contoh. Ya Allah, kum. Di sini aja, cukup. Yang situ kelihatan enggak? Enggak kelihatan kan ya? Enggak bisa lihat belakang. Jangan terlalu sana, nanti yang sini enggak kelihatan. Sini nanti. Sabura ma fi qalam. Ada. Oke, gini saja. Ya. Baik. Coba tulis. Ya, tulis. Coba. Ada tiga huruf. A yang besar. Yang besar biar kelihatan. Jangan pelit-pelit. Ya, A. Kemudian B. Langsung di jajar aja di atas. Ya. Kemudian I. Ada tiga huruf. Baik, sekarang saya minta setiap orang menyusun kata dari tiga huruf ini. Saya minta 7 kata aja. Ya. 7 kata dari 3 huruf ini tanpa terulang-ulang. Ya. Tanpa terulang dalam kata lainnya, dalam kalimat lainnya. Ya. 7 kata dari 3 huruf ini. Coba ayo, siapa yang bisa? yang bisa saya kasih hadiah 1 miliar cash. Cash. Coba ayo. Coba disebut satu-satu, coba tulis nomor 1. Baik. Nomor 1 apa coba? Abi, ya. Coba tulis. Tulis Abi. Nah, ini enggak biasa nulis di papan tulis ini. Mana? Baik. Yang kedua? Berurutan dulu. Huruf A dulu yang di awal. Aib. Kelihatan enggak sih? Enggak kelihatan katanya. Anta bakhil, anta bakhil jidda. Baik, yang ketiga? B dulu, di dulu. Biasakan berpikir secara teratur. Ya. Jangan ngacak sana kemari. Bayi, ya udah. Terus yang keberapa, keempat? Berapa itu? Kelima ya. Kelima. Iba. Keenam. Keenam. Apa? Yap. Yap. Yang ketujuh. Iib. Coba yang ketujuh, coba siapa yang bisa? Ayo, cash. Saya langsung transfer ini. Ayo. Yang ketujuh tanpa mengulanginya. Ayo, tantangannya sederhana aja, menyusun kata ketujuh dari tiga huruf ini tanpa mengulangi yang lain, tanpa mengulangi. Ya. Bisa? Bisa enggak? Hah? Enggak mau 1 miliar? Mustahil. Itu namanya mustahil. Mustahil itu emang enggak, mau diapain juga enggak bisa. Bukan karena kita yang enggak bisa, tetapi memang ini yang enggak mau. Ya. Ya enggak? Jadi namanya mustahil dzati, zat dari sesuatu itu yang memang tidak menerima wujudnya. Wujud kata ketujuh dari susunan abi ini enggak bisa. Itu namanya mustahil. Ya, mustahil dzati ya. Ya, ketika kita mendengar kata mustahil, maka yang dimaksud mustahil di dalam hukum akal itu artinya mustahil dzati, zatnya itu yang mustahil terwujud. Bukan karena masalah kita enggak bisa. Kalau seandainya dia bisa menerima, kita bisa melakukannya, tapi dia yang tidak mau. Dia yang artinya tidak menerima untuk diwujudkan. Itu namanya mustahil dzati, ya. Nah, kalau ikan hidup di air, ya kalau Allah mau menciptakan bisa saja. Ya, tapi kalau ini enggak ada kaitannya dengan mampu atau enggak mampu karena bukan wilayah kemampuan di sini. Ya, sehingga profesor di bidang bahasa, di bidang kata pun sepinter apapun enggak akan bisa. Ya, bukan karena dia yang enggak bisa, tetapi karena ini yang tidak menerima untuk diwujudkan. Nah, itu namanya mustahil dzati, zat dari sesuatu itu yang ya tidak bisa diwujudkan, tidak bisa akal itu membayangkan ada wujud dari kata ketujuh dari yang ini. Itu namanya mustahil dzati. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat mustahil itu artinya seperti itu, tidak bisa dibayangkan ya Tuhan memiliki sifat-sifat seperti jahil, seperti tidak berkuasa dan lain sebagainya. Ya, paham? Itu namanya mustahil. Sudah. Ya. Nah, maka itu yang harus kita fahami berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka di dalam ilmu sifat di sini ya cukup ya untuk dasarnya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah, sifat ma'ani namanya. Ya, sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' basar. Artinya hayat tidak mungkin kita bayangkan, enggak mungkin kita bayangkan ada Tuhan tapi mati. Ya enggak? Jadi enggak masuk akal maksudnya. Ya. Atau Tuhan tuli, itu mustahil juga. Tuhan enggak bisa berbicara. Ya enggak bisa juga. Ya, buktinya apa? Buktinya kita memiliki irad, kita memiliki kudrah juga karena kita diberikan oleh Yang Maha Qadir, Yang Maha memiliki kudrah. Ya. Jadi kalau Allah enggak memiliki kudrah, bagaimana bisa menjadikan kita memiliki kudrah? Ya, karena di dalam kaidah mengatakan faqidus syai' la yu'tihi. Ya, yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu itu. Kalau saya sedang enggak punya uang, saya bisa beri uang enggak? Ya enggak bisa. Ya, saya enggak ada makanan, bagaimana saya bisa memberi makan kepada orang lain? Ya, itu namanya faqidus syai'. Kalau Allah tidak memiliki kudrah, bagaimana bisa memberikan kita kudrah? Kalau Allah tidak melihat, bagaimana bisa memberikan kita penglihatan dan seterusnya? Ya. Nah, ini nanti dipelajari di dalam ilmu akidah. Ini pernah belajar enggak? Ya? Belum. Oh, ini suatu yang paling utama di sini, yang fardu ain, ya, fardu ain kita pelajari, yaitu mengenal siapa sih Tuhan yang kita sembah ini. Nah, kalau kita enggak tahu Tuhan yang kita sembah, lah siapa yang kita sembah? Kita beribadah kepada siapa? Nanti jangan-jangan yang kita bayangkan adalah ya makhluk seperti kita. Ya. Baik. Nah, itu dasar-dasar yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, ilmu fiqh, ilmu fikih. Nah, ilmu fikih pun ini ada pembahasan-pembahasan utama yang fardu ain yang harus kita pelajari. Nah, beliau mengatakan wa yakfihi ma yutqinu bihi ta'atahu. Nah, cukup di dalam ilmu fikih ini ya untuk pemula ya yang wajib dipelajari adalah sesuatu yang dengannya dia bisa beribadah ya, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya, yaitu ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita, ya, seperti kita wajib sholat, maka ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tentang sholat dan yang berhubungan dengan sholat, yang merupakan syarat sholat, seperti apa wudu, taharah, bersuci dan lain sebagainya. Itu ilmu yang fardu ain, ya, yang wajib dipelajari oleh setiap individu, oleh setiap orang. Ya, kita wajib berpuasa, maka kita wajib mempelajari ilmu tentang puasa. Kita wajib kalau punya harta, in kana lahu malun, ya, kalau punya harta maka kita wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan harta. Yaitu misalnya zakat. Kemudian kalau kita mau berjual beli, ya, maka kita wajib mempelajari hukum-hukum tentang jual beli, supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan ataupun di dalam akad dan transaksi yang ya masuk di dalam riba, haram dan lain sebagainya. Ya. Wa la yuqdimu ala amrin hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihi, dan tidak melakukan sesuatu kecuali setelah dia mengetahui apa hukum Allah di dalam hal tersebut. Mau nikah, nah maka harus mempelajari ya hukum-hukum nikah, tolak dan lain sebagainya. Ya, karena kalau tidak dipelajari ya nanti ya bisa terjatuh pada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau belum ada tuntutan untuk melakukan, misalnya ya kita belum ada kewajiban untuk berhaji karena belum ada kemampuan, maka pada saat belum mampu itu ya belum dituntut, belum berhukum fardu ain. Tapi ketika kita mau melakukannya, maka hukumnya secara otomatis akan berubah menjadi fardu ain. Ya, tapi kalau sholat itu kan kita lakukan setiap hari, ya maka itu yang paling wajib harus kita pelajari. Taib yang keempat, ilmul ahwal wal maqamat wa makhadi'in wa makhadi'in nufus wa makayidiha wa majri majra dzalika ilmul ahwal, yaitu ilmu tentang keadaan ahwal, ahwalul qalb, ya, ahwalun nafs dan maqamatnya, atau ini dinamakan dengan ilmu tasawuf, ilmu ihsan, ya, karena dengannya kita ilmu akhlak, karena dengannya kita mengetahui, ya, nafsu itu seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, tipuannya itu seperti apa, ya, karena kalau kita tidak mengetahuinya, ya, maka kita akan ya, sering tertipu oleh nafsu kita, ya, sering tertipu oleh setan. Ya, walaupun kita rajin beribadah, tapi kalau ini kita tidak ketahui, ya ibadah kita tidak berkualitas nanti. Ya, karena yang dituntut dari setiap ibadah itu adalah kita beribadah dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu kan kaitannya dengan hati. Nah, kalau kita tidak tahu apa itu ikhlas, apa yang merusak keikhlasan, ya, maka ibadah kita ini berbahaya, ya, ya, berpeluang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibahas di dalam ilmu tentang ahwal maqamat ataupun ilmu tentang hati ini, ada namanya sifat-sifat yang tercela, ya, seperti apa? Riya, ujub, takabur, hasad dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita tidak mengetahui hal-hal seperti itu, bagaimana cara membersihkannya, ya, maka ibadah kita ini berpeluang, ya, untuk rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sah dan tidaknya ibadah itu kan tergantung kepada niat. Dan niat ini pun, ya, kalau niatnya enggak baik, ya maka sesuatu yang baik dia lakukan, tetapi niatnya enggak baik, ya menjadi sesuatu yang tidak baik. Ibadah adalah kebaikan, tetapi kalau niatnya enggak baik, niatnya misalnya supaya dipuji orang, nah maka ibadah ini berubah menjadi dosa. Ya. Jadi ibadah bisa berubah menjadi dosa disebabkan oleh niat yang tidak baik. Nah, maka itu pun wajib dipelajari. Ya. Nah, waqad dzakara dzalika kulluhu al-Imam al-Ghazali fi kitab Bidayatul Hidayah. Ya, itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Bidayah wal Hidayah, atau kalau mau lengkapnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, dan juga Sayyid Abdullah bin Tahir fi Sulamit Taufiq rahimahumallahu taala. Ya, nah, itu yang pertama yang harus dimulai seorang pelajar memulai pelajarannya. Wathani. Nah, kemudian adab yang kedua, an yusbi'a, yaitu di dalam kaitannya dengan adab muta'allim di dalam belajarnya, ya, jadi harus betul-betul, ya, berurutan dan bertahap. Nah, setelah itu apa? An yusbi'a fardu 'ainihi bi ta'allumi kitabillahil 'aziz. Setelah mempelajari fardu 'ain ini atau setidaknya dasar-dasar dari yang keempat disebutkan tadi, maka diikuti dengan mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, ya, fayutqinuhu itqanan jayyidan, mempelajarinya sehingga sampai kepada derajat mutqin, ya, wa ijtahidu fi fahmi tafsirihi, berusaha untuk memahami tafsirnya, wasairi ulumihi, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, dengan tafsir. Fa innahu aslul ulumi wa ummuha wa ahammuha, karena Al-Qur'an ini adalah asal dari segala ilmu, yaitu ilmu-ilmu syariah, ya, dan induknya dan yang paling penting, ya. Baik, kemudian setelah, ya, mempelajari kitabullah, dan yang wajib dipelajari, ya, mempelajari memahaminya, cara membacanya. Nah, kalau menghafal itu, ya, hukumnya sunnah, ya, untuk menyempurnakan, ya. Tetapi yang wajib kita pelajari, yang harus kita pelajari adalah, ya memahaminya, ya supaya kita bisa mengamalkannya. Setidaknya kita memahami hukum-hukum hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Summa yahfadhu min kulli fannin mukhtasaran. Ya. Nah, kemudian setelah itu tahapan selanjutnya menghafal mukhtasar dari setiap disiplin ilmu, ya, ringkasan-ringkasan atau matan-matan misalnya. Di dalam ilmu hadis misalnya ada Bayquniyah, di dalam ilmu tajwid ada namanya itu Tuhfatul Atfal, ya, kemudian di dalam ilmu ilmu nahu ya ada Jurumiyah, kemudian setelahnya ada Alfiyah, ya, dan seterusnya. Dalam ilmu akidah nanti ada Aqidatul Awam, ya, atau ada Al-Kharidah Al-Bahiyah, ya, itu ada Jauharatul Tauhid. Nah, itu ya dihafal, ya. Wajma'u baina tarafaihi. Kemudian di dalam ilmu, di dalam hadis juga ada mukhtasar, seperti misalnya menghafal Arba'in Nawawiyah. Setelahnya nanti terus bertahap, ya. Wajma'u baina tarafaihi, dan menggabungkan antara dua tarafnya, ya. Minal hadis wa ulumihi, misalnya mempelajari ilmu hadis, hadis ya pelajari juga ulumul hadis, wal usulaini, al usulaini ini usuluddin dan usulul fiqhi, kemudian an-nahwu was-sarf, ya, dan seterusnya, ya. Wala yashghaluhu dzalika, ini untuk orang yang betul-betul mempelajari ilmu syariah, itu tingkat tahapannya seperti itu, ya, tahapannya seperti itu. Wala yashghaluhu dhalika kulluhu an dirasatil Qur'an wa ta'ahhudihi wa mulazamatihi. Nah, tetapi mempelajari semua ilmu tadi jangan sampai menyibukkan kita dari mempelajari Al-Qur'an. Kalau sudah hafal terus memurojaah wa mulazamatihi wirdan minhu kullayawm, ya. Atau setidaknya kalau tidak hafal ada wirid harian dari Al-Qur'an, ya. Artinya walaupun kita sibuk menghafal matan-matan di dalam berbagai macam disiplin ilmu, ya tetap kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai ya wirid harian, ya. Kalau sudah hafal murojaah, ya, harian dari hafalannya, dan dijadikan hafalannya itu sebagai wirid. Wal yahdhar min nisyanihi ba'da hifdhihi, dan janganlah sekali-kali, dan berhati-hatilah jangan sampai dia melupakannya setelah menghafalnya. Ya, faqad warada fihi ahadits, ya, tazjuru anhu, karena ya ada hadis-hadis yang melarang keras, ya, melupakan Al-Qur'an setelah menghafalnya, bahkan sebagian ulama menganggapnya sebagai dosa besar. Ya. Di dalam beberapa hadis di sini disebutkan, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Anas bin Abi Thalib, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala dari umatku, pahala-pahala kebaikan dari umatku. Hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid, bahkan sampai kotoran kecil, ya, ya, yang dikeluarkan dari masjid itu pun diperlihatkan pahalanya, ya. Ada sampah-sampah kecil dipungut, dikeluarkan, itu pun pahalanya besar, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uridat alayya dhunubu ummati, dan diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun tsumma nasiyaha. Dan tidak ada, falam ara, dan saya tidak melihat dosa yang lebih besar dari satu surat dari Al-Qur'an atau ayat yang diberikan kepada seseorang, ya, yakni diberikan dimuliakan oleh Allah menghafal surat tersebut atau ayat tersebut, kemudian dia melupakannya. Nah, ini dianggap di dalam hadis ini sebagai dosa yang sangat besar. Ya, ya, walaupun di dalam hadisnya, di dalam derajat hadis ini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fi isnadihi dhaaf. Ya, tetapi banyak hadis-hadis lain juga. Ma min imri'in yaqra'ul Qur'an tsumma yanzahu, tidaklah seseorang menghafal Al-Qur'an kemudian dia melupakannya, illa laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamah, ya, ajzam, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan orang tersebut ya ajzam. Ajzam itu ya seperti orang yang terputus ya, apa anggota tubuhnya ya. Kemudian hadis yang keempat ya, tetapi ini juga di dalam sanadnya ada maqal ya, ada masalah. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akbari dzambin, ya di antara dosa yang paling besar, tuwafa bihi ummati, yang akan diberikan kiamat, la suratun min kitabillahi ma'a hadihim fanasiyaha, yaitu satu surat yang diberikan kepada seseorang, artinya dihafal oleh seseorang, diberikan kemuliaan oleh Allah untuk menghafal surat tersebut, kemudian dia melupakannya ya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang kalau dikumpulkan maka akan menjadi, walaupun sebagiannya itu ada yang dhaif tapi ada juga yang hasan ya, jadi itu akan saling menguatkan ya. Nah, maka harus apabila sudah memiliki komitmen untuk menghafal ya udah harus dihafal, kalau sudah menghafal ya harus dijaga hafalannya ya, harus tetap dijaga selalu murojaah setiap hari, dan kalau bisa bahaya bahkan harus menjadikannya sebagai wirid harian ya. Kemudian di sini mungkin kita singgung sedikit tentang hukum melupakan Al-Qur'an ya. Nah, sebagian salaf itu menganggap bahwa melupakan Al-Qur'an setelah menghafalnya ini termasuk dari dosa besar ya, dari dosa besar ya. Walaupun ya, walaupun memang para ulama juga berbicara sebenarnya siapa yang dimaksud dengan menghafal ataupun melupakan Al-Qur'an itu, apakah yang dimaksud adalah melupakan setelah menghafalnya atau melupakan dalam makna meninggalkan Al-Qur'an, artinya tidak mengamalkan Al-Qur'an. Nah, sebagian ulama yang mengatakan melupakan arti daripada nisyanul Qur'an itu adalah melupakan Al-Qur'an setelah menghafalnya. Ini sebagian ulama menganggapnya sebagai dosa besar. Tetapi sebagian ulama lain mengatakan yang dimaksud dengan melupakan di sini adalah ya meninggalkan amal, karena sering sekali di dalam bahasa Arab ya nisyan, lupa itu ya diartikan meninggalkan, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi ai taraku, ketika mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka, yaitu apa, meninggalkannya. Wa qala ta'ala nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada mereka. Maksudnya apa? Taraku ta'atallah, mereka lupa kepada Allah, artinya mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka Allah pun meninggalkan rahmatnya untuk ya untuk mereka, artinya tidak memberikan rahmat kepada mereka. Ya alhasil, intinya adalah ya ada larangan ya untuk melupakan Al-Qur'an, baik itu melupakan setelah menghafalnya atau meninggalkan amal. Nah, maka ketika kita sudah dimuliakan ya, maka ya kemuliaan tersebut harus betul-betul dijaga. Ya. Karena itu adalah pemberian Allah yang paling bernilai dan paling berharga. Tidak ada yang lebih berharga daripada seseorang dijadikan sebagai penghafal Al-Quran. Nah, kalau sudah dianugerahkan hadiah tersebut, maka jangan sampai menyia-nyiakan. Ya. Right. Kemudian setelahnya wa yashtaghilu bi syarhi tilkal mahfuzat 'ala al masyayikh. Kalau sudah hafal matan-matannya ya, matan Jurumiyah misalnya, kemudian dalam ilmu sharaf tasrif al-'izzi misalnya, kemudian dalam ilmu hadis misalnya Matan Al-Baiquniyah atau Nukhbatul Fikar, kemudian dalam ilmu tajwid Tuhfatul Athfal, setelah hafal maka yashtaghilu, kemudian menyibukkan diri dengan syarahnya, mendengar syarahnya dari para guru, dijelaskan supaya bukan cuma sekedar hafalan saja. Jadi tahapan selanjutnya adalah memahami makna ya dari matan-matan yang dihafal tadi. Wal yahdhar min al-i'timadi fi dhalika 'ala al-kutub ibtida'an. Nah, ketika awal-awal belajar jangan memulai belajar dari buku, tetapi hendaklah belajar dari guru. Ya, bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lahu, tetapi hendaklah dia bersandar di dalam setiap disiplin ilmu kepada orang yang ya paling pintar mengajar di dalam disiplin ilmu tersebut. Ya, artinya orang yang paling ahli di dalam ilmu itu. Kita ingin mempelajari ilmu nahwu, maka kita datang kepada orang yang betul-betul pakar di dalam ilmu tersebut. Wa aktsaru tahqiqan fihi wa yura'i fil masyayikhi ad-dina wal ilma wasyafata 'alaihim. Dan juga yang perlu diperhatikan ya, di antara sifat-sifat guru yang harus dia jadikan sebagai guru di dalam setiap disiplin ilmu itu adalah ya orang-orang yang mengumpulkan antara agama, ilmu dan memiliki kasih sayang. Ya, kasih sayang ya, artinya memiliki sifat penyayang seperti yang kemarin disebutkan. Ya. Tetapi penyayang itu jangan kita pahami selalu bersikap lembut dan lain sebagainya. Sesekali ya guru itu harus galak gitu. Karena kalau dibiarin begitu nanti pada tidur semua. Oh, guru saya enggak akan marah. Enggak seperti itu. Ya, enggak ngapal juga enggak dimarahin. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan kasih sayang. Justru terkadang jika orang mengasihi ya maka terkadang sesekali dijewer begitu, ya enggak? Wa man yarham falyakhsu ahyanan ala man yarham, barang siapa yang mengasihi, menyayangi ya sesekali dia harus bersikap tegas, ya. Dan ya bersikap galak gitu. Ya sama seperti kita punya anak misalnya, apakah menyayangi anak itu artinya kita ikuti semua yang dia mau? Enggak seperti itu, memanjakannya bukan seperti itu. Itu artinya kita justru membahayakannya. Nah, kalau kita sayang ya kalau dia nakal ya jewer sekali, ya marahin sekali ya. Tujuannya apa? Supaya anak ini tetap terkontrol dan menjadi baik. Itu arti kasih sayang. Ya. Wal ya'khudh min al-hifdh wa syarh ma yumkinuhu wa yutiquhu haluhu min ghairi iktharin mumillin wala taqsirin mukhillin bi jawdati at-tahsil. Ya, kemudian dia juga harus menjaga keseimbangan di situ. Artinya wal ya'khudh min al-hifdh wa syarh ma yumkinuhu, artinya dia pun di dalam menghafal ataupun di dalam mempelajari syarah daripada hafalannya itu ya harus mengikut kepada ya kemampuannya, ya jangan membebani dirinya lebih daripada kemampuannya karena itu akan menjadikannya nanti bosan, jenuh dan lain sebagainya. Kalau orang sudah jenuh, sudah bosan ya udah nggak akan tertarik lagi, bahkan akan meninggalkan perbuatannya. Wala taksir, tapi juga kalau dia mampu lebih ya maka jangan mengambil terlalu sedikit, ya. Wala taqsirin mukhillin bi jawdati at-tahsil, ya, artinya kita harus mengukur kemampuan kita, ya. Jangan sampai melampaui batas kemampuan dan juga jangan sampai terlalu kurang, ya. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai ya ketiga ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya jika masih ada umur sampai di sana ya insyaallah kita lanjutkan kembali yang ketiga, yaitu an yahdara fi ibtida'i amrihi min al-ishtighali fil ikhtilaf bainal ulama, yaitu tentang di awal-awal belajar jangan langsung belajar tentang perbedaan para ulama, langsung masuk tentang perbandingan madhab dan lain sebagainya. Itu nanti kebingungan, ujung-ujungnya enggak ada agama, enggak ada amal, enggak ada ya agama yang diamalkan nanti ya. Maka ya tahapannya belajar ya seperti tadi itu ya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.